Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa allaw istaqamu 'alat thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzina yadhkurunallaha wal ladzina la yadhkurunallah kamathalil hayyi wal mayyit. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat mursyid tarekat Ahmadiyah Idrisiyah Kelantan Malaysia beserta rombongannya, alhamdulillah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terus kita bersyukur kepada Allah sebab Allah tidak berhenti memberikan karunia-Nya kepada setiap diri kita. Hati yang selalu bersyukur maka akan terpancar kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, pingin bahagia atau pingin apa sebaliknya bahagia tuh? Pingin senang atau pingin susah? Yang dari Kelantan pingin senang atau susah? Ya. Sebab tanda orang yang bahagia yang hakiki ada dua. Yang pertama adalah qalbun syakir, hatinya itu selalu bersyukur kepada Allah. Tambah nikmat, tambah bersyukurnya. Tambah ingat kepada yang memberi, tidak terjebak dengan pemberian, tidak tertipu dengan pemberian. Tapi semakin merasakan hadirnya yang memberi, yaitu Allah. Yang kedua, lisanun zakir. Orang yang bahagia hakiki itu lisannya, hatinya selalu zikir kepada Allah. Sampai Rasulullah SAW mengajarkan, la yazalu lisanuka rotban an zikrillah. Jangan henti-henti basahi lisanmu dengan zikir kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang banyak zikir kepada Allah, tumbuh keyakinannya, tumbuh tawakalnya kepada Allah, maka akan tenang. Kenapa? Karena kalau hati bertumpu bersandar kepada yang kuat, kepada yang gagah, kepada yang sempurna dia Allah, maka kita akan tenang. Tapi sebaliknya, kalau hati kita bersandar kepada makhluk, kepada harta, kepada benda, kepada manusia, maka akan gelisah. Maka tidak ada ketenangan yang didapatkan. Kenapa? Ibarat kita bersandar, ya, kursi kita, ya, kursinya keropok. Nih, kursinya keropok. kira-kira tenang gak kita bersandar begini? Ya, kita mau tidur pasti kita takut jatuh. Tapi kalau kursinya kuat, sandarannya kuat, tumpuannya kuat, kita tenang. Ya. Sampai ngantuk-ngantuk. Tapi kalau ngaji jangan ngantuk-ngantuk. Ibu-ibu ada yang ngantuk gak? Bapak-bapak ada yang ngantuk? Nah, hati kalau bersandar kepada yang hebat, yang perkasa, Al-Qohar, Al-Aziz, Al-Alim, yang sempurna, maka akan damai, akan tenang hati kita. Tapi kalau bersandar kepada makhluk, kepada manusia, kepada harta, kepada benda, kepada jabatan, kepada materi, yang sifat makhluk itu lemah, yang sifat makhluk itu akan hancur. Pasti hati kita akan gelisah. Bapak ibu sekalian, hati kita pengen tenang atau gundah gulana? Pengen tenang atau susah? Pengen tenang atau sedih? Maka gantungkanlah, sandarkan hati kita kepada Allah. Banyak zikirlah kepada Allah. Banyak bapak ibu sekalian, orang tambah hartanya, kekayaannya, tambah tinggi jabatannya, tapi tambah juga bingungannya. Mau gak? Angkat tangan. Ada yang mau gak? Jamaah ikhwan dari Kelantan, mau gak? Tambah kaya, tambah tinggi jabatannya, tapi tambah bingungnya. Tambah rasa takutnya. Mau gak yang begitu? Nah, Nabi menjelaskan orang yang bahagia yang hakiki itu kalau mempunyai dua kriteria. Yang pertama, qalbun syakir, hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, lisanun zakir, lisannya, hatinya selalu zikir kepada Allah. Ini yang dua sudah dapat apa belum? Pantesan bingung aja. Yang ada keluh kesah, bingung. Kata orang Sunda, bingung pak untui-untui, susah pak antai-antai. Ya, orang Kelantan bingung dah. Jadi banyak bingungnya, banyak susahnya, keluh kesahnya, gelisahnya. Sebab salah bersandar, bertumpu kepada yang sifatnya lemah. Sifatnya akan hancur. Maka bersandarlah kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat bertumpu. Allah tempat bersandar. Kepadanya kita menyandarkan segala urusan. Tenang, damai, bahagia akan kita raih. Ayo kita perbaharui iman kita dengan zikir atau tahlilul makhsus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Jangan ada lalai hati, hatinya jangan lalai. Tadi sudah disampaikan Allahu Akbar, tapi hatinya ke Kuala Lumpur. Hatinya jalan-jalan, lisannya Allahu Akbar dalam sholat, tapi hatinya jalan-jalan. Sholat bukan? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang ini banyak pemahaman, kalau belajar agama cukup kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang dimaksud oleh mereka pemahamannya kembali Quran dan Sunnah itu tidak butuh bimbingan ulama, tidak butuh bimbingan seorang mursyid dalam menjalankan agama. Dengan jargon kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Coba Bapak Ibu sekalian, kita bisa paham Quran, bisa paham sunnah dengan sendiri, bisa apa enggak? Quran ini bahan baku yang luas dan dalam, sunnah pun demikian. Kalau umat harus langsung mempelajari Quran, mempelajari sunnah dari buku ke buku, dari referensi ke referensi, maka banyak salahnya daripada benarnya. Jadi kembali kepada Quran dan sunnah itu berdasarkan bimbingan ulama, tahta tarbiyatil mursyid, di bawah bimbingan mursyid, itu yang benar. Sebab Bapak Ibu sekalian, iblis itu selalu ingin memadamkan cahaya Allah. Jadi target iblis bagaimana cahaya Allah itu padam. Cahaya Allah dibawa oleh para nabi, dilanjutkan oleh para ulama, oleh para mursyid yang ada pada setiap zaman. Maka untuk memadamkan cahaya Allah, mereka punya target umat harus dipisahkan dengan ulama. Seperti dulu umat dipisahkan dengan nabi dan rasulnya. Maka Al-Quran menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulih yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih. Ini programnya iblis, agenda besarnya iblis. Masuk kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang mengingkari Allah dan Rasulnya, tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka orang-orang ini sudah menjadi agennya iblis. Sebab target iblis tadi memadamkan cahaya Allah yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh para rasul, yang dibawa oleh ulama. Yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih. Orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah dan rasulnya berkeinginan, punya target memisahkan Allah dan rasul-rasulnya. Mengaku iman kepada Allah tapi enggak mau percaya kepada rasul. Padahal hakikatnya dia kufur pula kepada Allah. Demikian pula setelah para nabi dan para rasul tiada, maka yang menyampaikan agama, yang mengajarkan agama, dilanjutkan peran nabi, peran rasul oleh para ulama, oleh para mursyid, dan datang paham-paham untuk memisahkan umat dengan ulama, memisahkan umat dengan para mursyid. Dengan alih-alih kita bisa belajar sendiri, bisa otodidak, buku banyak di perpustakaan, di internet juga bisa kita akses. Ini sebetulnya mengacu kepada ayat yang tadi. Jadi agenda iblis masuk kepada orang-orang kafir, sebetulnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, tetapi pura-pura iman kepada Allah dan mengingkari utusannya. Padahal hakikatnya mereka juga kafir kepada Allah. Maka dilanjutkan target orang kafir, agenda iblis yang besar ini, setelah tiada para nabi dan para rasul, mereka ingin memisahkan umat ini dengan pewaris, dengan ulama, dengan mursyid. Dengan alih-alih tadi kembalilah kepada Quran dan sunnah, dan mengabaikan, tidak mau mencari dan ada dalam bimbingan ulama atau mursyid. Nah ini jamaah sekalian, ya, menjadi pemahaman yang membuat umat ini semakin kehilangan pembimbing. Jadi dipisahkan umat dengan ulamanya, dipisahkan umat dengan mursyidnya. Sebab iblis tahu yang membawa cahaya Allah adalah para nabi dan dilanjutkan oleh ulama. Ketika umat jauh dari ulama, pasti tidak akan mendapatkan sinaran cahaya Allah. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada hamba yang dikehendakinya dengan cahayanya. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau buku terbatas enggak? Bisa ditanya-tanya enggak? Maka Al-Quran Sunnah menjelaskan setelah para nabi setiap zaman ada yang menjadi petunjuk. Wali kuli kaumin had, setiap kaum ada pemberi petunjuk. Jadi ada orangnya, ada figurnya. Gak cukup buku, gak cukup catatan, gak cukup referensi. Al-Quran menyebut had, hadin itu artinya orang yang membawa petunjuk. Setiap kaum ada. Nah, iblis tahu, orang kafir tahu, untuk menghancurkan umat ini, pisahkan mereka dengan pembawa kebenaran, pembawa petunjuk, pembawa cahaya Allah. Yuk kita perbaharui iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Agama itu bukan sebatas tulisan, bacaan dan hafalan semata. Tapi jauh lebih daripada itu. Agama itu penghayatan, pemahaman, pemaknaan sekaligus perjalanan spiritual kita mendekat menuju kepada Allah. Kalau hanya hafalan bisa kita baca langsung, referensinya, buku-bukunya, enggak usah ada guide-nya, enggak usah ada gurunya. Tapi agama itu bukan hafalan yang metodologinya tulis dan baca semata. Tapi agama itu adalah liat tafaqqahu fiddin, penghayatan. Agama itu membimbing batin kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batin kita harus bergerak, melangkah mendekat dan tertuju kepada Allah. Maka membutuhkan figur, membutuhkan orang sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini Bapak Ibu sekalian, yuk kita di pengajian Arba'in ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan halat. Halat, halat itu artinya kondisi ruhaniah ketika Allah berikan nikmat ruhani. Seorang muslim kalau hatinya belum mendapatkan anugerah ruhaniah atau mendapatkan halat dalam ilmu tasawuf, maka ibadahnya masih terasa pahit. Berat untuk melangkah ke majelis ilmu, berat untuk membaca wirid dan zikir. Ya, ibu-ibu yang paling suka sama suami, jangan ada yang ngobrol ini. Ibu-ibu perhatikan, kalau diajak sama suami yang paling seneng diajak ke mall atau ke Batu Tulis ke sini. Kayaknya malu-malu kucing ini. Padahal ngaku biar bisa tobat. Ah, pingin. Boleh nanya lagi? Siap dijawab jujur? Siap? Ya. Kalau jujur, biar bisa tobat. Ini para istri, ya, kaum Hawa, kalau diajak sama suami, belanja ke mall, dengan diajak ke majelis ilmu, ke Batu Tulis, ke sini, mana yang paling seneng? Sebelah sini tulis, sini mall katanya. Pengen lihat dah mana yang ke Batu Tulis, angkat tangan dah biar kelihatan. Cuma segitu. Yang ke mall, coba yang ke mall. Malu-malu kalau depan guru, malu dia. Nah, kalau hati kita layak mendapatkan halat anugerah-anugerah ruhaniah, maka ibadah kita akan dimudahkan oleh Allah. Langkah-langkah kita akan dimudahkan oleh Allah. Apa saja yang termasuk anugerah ruhaniah atau yang disebut dengan halat itu? Yang pertama adalah al-husyu', kehusuan hati. Ini biar diulang-ulang ini, yang mana nih milih, yang gede apa yang kecil ya? Bismillah. Ini yang di luar, ini apa namanya? Kalau di Kelantan apa ini namanya? Bos gelas apa? Ya apa? Ya? Kole. Bapaknya gelas gitu. Kalau di Indonesia namanya muk ini. Ya. Ini kelihatan yang di belakang ibu-ibu, kelihatan enggak? Ini apa namanya? Walaupun muk ini, kole ini dibeli dengan harga murah, ya. Bukan di mall, bukan di mana-mana, ya. Walaupun belinya di kaki lima, ngerti enggak kaki lima? Paham enggak? Ya. Ya, di apa tuh kaki lima tuh? Ya, ya jualannya itu di jalan, di jalanan. Walaupun murah 5.000 misalnya, kita bawa ke rumah, orang yang di rumah kira-kira mengisi muk ini dengan apa? Air bersih atau air kotor? Ada air bersih, air mineral, teh, kopi, tapi tidak bersianida. Kalau bersianida, wah takut ini. Ya, ada racunnya. Yang akan masuk ke tempat walaupun murah, tapi muk, maka yang masuk ke tempat ini adalah yang baik-baik. Air yang baik, yang layak untuk diminum, pantas untuk diminum. Satu lagi, kita beli tong sampah. Ya, buat tempat sampah, tong sampah. Belinya di Amerika pakai US dollar. Mahal, indah. Bawa kita ke rumah. Dari mulai kakek-kakek sampai cucunya masukin ke tempat itu, kira-kira yang baik-baik, yang buruk-buruk. Walaupun mahal. Dua perumpamaan ini gambaran dari hati seseorang. Hati ini adalah tempat. Kalau hati kita banyak penyakit hatinya, ujub, takabur, riya, cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, cinta kepada penghargaan manusia, yang cintanya itu semua mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, diabaikan, tidak dilatih dengan zikir, dengan wirid, hati dicampakkan, terhinakan, maka yang akan masuk ke dalam hati kita adalah keburukan. Setan akan masuk ke dalam hati. Kalau informasi, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau ada santri berprestasi, terkenal enggak? Orang cuek-cuek aja. Tapi kalau ada santri mengkonsumsi narkoba, kira-kira terkenal enggak pesantrennya? Kalau yang enggak dengar, ada apa? Ada apa? Kayaknya kalau telinganya enggak kebagian, rugi kayaknya. Keburukan begitu cepat menjalar. Informasi yang buruk begitu cepat. Kenapa? Karena banyak manusia yang hatinya layak menerima yang kotor-kotor seperti tong sampah. Lihat internet. Ya. Yang masuk ke dalam hati itu yang buruknya aja. Gambar-gambarnya, kontennya, infonya, segala macam yang ada di internet, yang dilihat, yang didengar, maka masuk ke dalam hati. Kalau hatinya kotor, yang buruknya aja, negatifnya saja. Kemajuan teknologi yang terdampak malah negatifnya. Kenapa? Hatinya buruk, jadi wadah dan tempat yang buruk-buruk. Lari kemana saja, berangkat kemana saja, ketemu dengan siapa saja, yang ada buruk. Hatinya seperti tong sampah. Tapi sebaliknya, kalau hati kita laksana gelas, dibersihkan dari penyakit hati, dibersihkan dari dosa, kemudian hati kita dilatih zikir, wirid, tersambung kepada Allah, maka yang akan datang masuk ke dalam hati kita adalah kebaikan dan kebaikan. Cahaya Allah, rahasia-rahasia Allah akan masuk ke dalam hati. Lihat internet, membacanya, melihatnya, yang baik-baik yang akan tertarik oleh hatinya. Kemanfaatan, kemanfaatan. Semakin kemajuan teknologi semakin canggih, yang akan diserap dan didapatkan adalah kebaikannya, kebaikan dan kemanfaatannya. Inilah kondisi hati manusia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan selalu kebaikan, keberkahan hidup, berumah tangga, bekerja, membangun relasi, berteman, bersaudara, apapun aspek-aspek kehidupan kita, kalau hatinya kita bersih, layak menjadi tempat kebaikan yang akan datang dari seluruh aspek-aspek kehidupan kita, kebaikan, kebaikan, keberkahan, keberkahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, lewat majlis ilmu dan zikir ini, hati kita selalu dibersihkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kalau hati kita selalu dijaga, dibersihkan, dipelihara, diasah dengan zikir, dengan wirid, supaya semakin terkoneksi dengan Allah, semakin tersambung dengan Allah, seolah-olah Allahnya kelihatan. Kemanapun kita melangkah, terasa hadirnya Allah. Allahu hadiri, Allahu syahidi. Allah hadir, Allah selalu menyaksi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah beserta kalian, dimanapun kalian berada. Hati kita menjadi terang, menyaksi, menyaksi hadirnya Allah. Maka tadi yang pertama, anugerah Allah yang datang ke dalam hati seperti itu, halat yang pertama disebut khusyuk, kehusuan hati. Fokus hatinya kepada Allah. Al-iqbalu ala Allah, hatinya menghadap kepada Allah, itu hati yang khusyuk. Hatinya selalu kembali al-inabah ilallah, kembali kepada Allah. Ar-ruju'u ilallah, kembali lagi kepada Allah, kepada Allah lagi, kepada Allah lagi. Inilah yang disebut halat yang pertama. Bapak Ibu sekalian, baru ibadah-ibadah kita yang Allah perintahkan ternyata bukan beban. Ternyata itu karunia Allah. Sholat karunia Allah, puasa karunia Allah, zikir karunia Allah, diperintahkan wirid karunia Allah. Sebab sudah terbuka hakikat, hati menangkap hakikat di balik syariat. Di balik syariat ibadah ada hakikat. Yang akan merasakan hakikat syariat ibadah, hati yang mendapatkan halat, anugerah-anugerah ruhaniah. Halat yang pertama disebut al-khusyu', kehusuan. Konsen, fokus, tersambung, menghadap hatinya kepada Allah. Yuk jamaah sekalian, kita evaluasi setiap diri kita. Sudahkah kita mendapatkan halat yang pertama, anugerah batin yang pertama yang disebut dengan khusyuk? Salat subuh tadi kita evaluasi dari dua rakaat, dari takbiratul ihram sampai kita salam, apakah hati kita khusyuk kepada Allah atau justru malah jalan kemana-mana? Jadi kalau kita belum mendapatkan hakikat ibadah, hakikat di balik syariat, di balik kulit, maka pahit kita merasakan ibadah itu. Capek merasakan ibadah itu, terbebani menjalankan ibadah itu. Tapi sebaliknya, kalau hati kita layak mendapatkan halat, halat yang pertama adalah kehusyuan di dalam hati, maka mulailah kita merasakan wajada halawatal iman, merasakan manisnya iman. Bapak Ibu, dalam ibadah kita sering manisnya atau sering pahitnya? Batin kita merasakan manis atau masih merasakan pahit? Mau sampai kapan pahit terus? Ada satu kisah. Mau dengar kisahnya enggak? Ya. Ada seorang ulama sufi. Siapa yang ulama sufi yang background-nya, latar belakangnya pendosa, banyak kemungkaran? Siapa namanya? Malik bin Dinar. Malik bin Dinar seorang ahli tasawuf. Malik bin Dinar ini ya, hobinya melakukan kemaksiatan. Di satu malam dia berangkat dengan tujuan yang sama, ingin berbuat kemaksiatan. Dia berjalan ya, di lorong, kemudian terdengarlah sayup-sayup bacaan Al-Quran di satu rumah sederhana. Semakin mendekat, maka yang terdengar jelas oleh Malik bin Dinar satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa arti ayat itu? Alam ya'ni, apakah belum datang waktunya, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, antah sya'akulubuhum, hatinya khusyuk, lizikrillah, zikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haq, buah dari hati yang khusyuk, zikir, maka hatinya pun akan khusyuk, menjalankan perintah-perintah Allah. Mendengar ayat itu, Bapak Ibu sekalian, Malik bin Dinar serasa dipukul, serasa diingatkan, disadarkan dari perilaku buruknya, dari kemaksiatannya. Terasa itu adalah kritikan dari Allah, teguran dari Allah. Mau kapan? Apakah belum datang waktunya? Ngaku iman, tapi hatinya tidak pernah khusyuk, tunduk zikir kepada Allah, dan tunduk kepada perintah-perintah Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, Malik bin Dinar di saat-saat itu langsung gemetar. Kemudian batinnya itu merasakan dahsyat nasihat dari Allah, teguran dari Allah, peringatan dari Allah. Yang kemudian momentum itu membuat dia berpikir dan bersikap ya, 180 derajat berbeda. Dia tobat yang totalitas. Pada akhirnya Malik bin Dinar mencari guru, mencari pembimbing dalam ibadah. Sampai pada akhirnya justru beliau menjadi seorang ulama sufi, ulama yang mempakari di bidang ilmu tasawuf. Bapak Ibu sekalian, jangan putus asa. Dengan banyaknya dosa kita, kelamnya di masa lalu kita, kita ini belum berakhir. Maka kalau kita melihat orang dosa, saudara kita, teman kita, tetangga kita, jangan kita menghinakannya, jangan kita benci dengan orang itu. Kita benci perilaku jahatnya, kita benci perilaku dosanya, kita benci perilaku maksiatnya, tapi sekali-kali jangan benci orangnya. Inilah ajaran tasawuf, inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hari ini kita sering mendengar memojokkan orangnya, menghinakan orangnya, membenci orangnya, melukai orangnya, menyudutkan orangnya. Akhirnya dia tidak ada harapan untuk bertobat, menjemput ampunan dan kasih sayang Allah. Bapak ibu sekalian, kita ini sedang perjalanan, belum selesai. Kalau orang jatuh kepada maksiat, belum selesai, masih ada harapan. Kita pun kesalahan kita, dosa kita di masa lalu, jangan kita pesimis, jangan kecil hati. Tatap ampunan Allah yang besar. Ampunan Allah lebih besar daripada besarnya dosa kita. Ampunan Allah lebih banyak daripada banyaknya dosa-dosa kita. Kisah ini pelajaran berharga bagi kita. Kita belum selesai, kita pun sedang belajar hari ini. Jangan bangga, jangan ujub. Belum selesai, belum berakhir, belum finish perjalanan kita. Bisa jadi sekarang lulus, besok justru jatuh. Bisa jadi orang lain hari ini ada dalam kubangan maksiat, besok dia disadarkan oleh Allah. Belum selesai perjalanan kita. Manusia punya perjalanan yang berbeda-beda. Ada yang berliku-liku, naik turun, jatuh bangkit. Jangan benci kepada orangnya, jangan hinakan orangnya, tapi kita harus sayangi. Apa yang menimpa kepada Malik bin Dinar? Masa lalunya kelam, bergelimang maksiat, jatuh dalam kubangan hitam, pergaulan yang bebas, dosa-dosa besar dilakukannya. Maka di saat-saat Allah memberikan petunjuk, dia layak mendapatkan petunjuk. Maka satu ayat itu yang dibacakan oleh orang lain cukup membuat dirinya berbalik arah menuju kepada Allah, menuju kepada Allah, menuju kepada akhirat. Memperbaiki diri dan memperbaiki diri, menjadilah seorang ulama ahli tasawuf yang terkenal, Malik bin Dinar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Allah menegur, kapan orang ngaku iman tapi hatinya belum tunduk, belum khusyuk mengingat Allah, hatinya belum tunduk menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, dalam ayat itu ada kalimat antakhsha'a qulubuhum, hatinya khusyuk lizikrillah, mengingat Allah, menyebut Allah, nama Allah. Nah, khusyuk ini adalah anugerah yang pertama yang disebut dengan halat. Jadi hati kita layak mendapatkan kekhusyuan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau hatinya gak dipersiapkan, hatinya mati, maka tidak akan mendapatkan limpahan karunia ruhaniah, ya, yang disebut dalam ilmu tasawuf halat. Halat yang pertama tadi kekhusyuan. Jadi kita harus berusaha, kita harus bersungguh-sungguh supaya hati kita layak mendapatkan anugerah kekhusyuan yang datang dari Allah. Yang kedua, bentuk halat yang kedua setelah khusyuk adalah al-wijlu. Al-wijlu, al-wijlu itu hatinya selalu bergetar. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulub, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wajilat, bergetar. Al-wijlu, bergetar hatinya. Jadi getaran hati ini adalah anugerah atau halat yang kedua yang Allah anugerahkan ke dalam hati. Mendengar nama Allah, menyebut nama Allah, terjadi sambungan, terjadi konektivitas sehingga bergetar. Jangan jauh-jauh perumpamaan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau orang lagi tergila-gila ya, dengan seseorang, perempuan tergila-gila dengan laki-laki, kira-kira mendengar namanya gemetar tidak? Orang begitu suka dengan uang, tiba-tiba dapat rezeki nomplok, kira-kira bergetar enggak? Demikian pula hati. Getaran hati kita ketika menyebut, mendengar nama Allah, ini adalah anugerah. Ini adalah kenikmatan. Yang kenikmatan itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang bersumber dari harta, kenikmatan yang bersumber dari materi, kenikmatan yang bersumber dari makhluk. Kenikmatan, getaran hati ini adalah kenikmatan ruhaniah. Maka Bapak Ibu sekalian, yang suka berebut itu kenikmatan duniawi, kenikmatan ukhrawi. Yang suka diperebutkan itu nikmat zohir, nikmat batin. Jadi presiden berebut gak? Jadi gubernur berebut gak? Jadi wali kota berebut gak? Berebut. Anak dengan anak sampai jadi musuh gara-gara berebut warisan. Kenapa manusia, kebanyakan manusia, begitu tergila-gila dengan kenikmatan yang berbau materi? Sebab mereka hanya tahu kenikmatan itu hanya dalam satu bentuk, nikmat yang zahir saja. Dia tidak tahu ada kenikmatan dimensi yang lain. Dia tidak tahu ada kenikmatan yang bersifat ruhaniah, kenikmatan yang Allah berikan ke dalam hati tadi. Maka karena taunya kenikmatan yang secuil, kenikmatan yang sedikit, kenikmatan duniawi, maka menjadi alat sarana berebut, bahkan sampai bertumpahan darah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada gak yang berebut tahajud? Di Kelantan ada gak berebut tahajud? Pingin nomor satu tahajudnya. Ada yang berebut datang ke majelis ilmu gak? Biasanya kalau ke majelis ilmu, kebanyakannya datang duluan apa datang belakangan? Kalau datang ke majelis ilmu, rata-rata datangnya belakangan. Kalau pulang, pandesan sendal orang hilang. Jadi kebanyakan manusia yang belum tersingkap hakikat agama, belum mencicipi kenikmatan ruhani, kenikmatan hati, dia tahu hanya kenikmatan yang berbau materi, kenikmatan yang bersumber dari harta, jabatan, uang, maka dia akan berebut, akan konsen dengan kenikmatan itu saja. Sementara kenikmatan itu terbatas. Jadi bupati cuma satu, jadi gubernur cuma satu. Jadi ajang berebutan, permusuhan. Tapi kalau manusia sudah merasakan kenikmatan dimensi yang lain, yang disebut kenikmatan ruhani, kehusuan, getaran-getaran hati, maka akan beralih kepada kenikmatan yang dahsyat, kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan dunia itu hanya sekedar alat dan sarana saja, tidak dijadikan tujuan. Tidak tergila-gila dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi, tapi tergila-gilanya dengan kenikmatan ruhani, kenikmatan ukhrawi. Pantas Bapak Ibu sekalian, kalau para nabi disebut orang gila, padahal gilanya kepada Allah dan akhirat. Justru kebanyakan manusia yang gila-gilanya dengan dunia, jadi gila beneran. Kalau orang gila alamatnya dua, minimal gak rasa takut, gak rasa malu. Sekarang orang kalau sudah masuk ke KPK, masih cengar-cengir aja. itu benar gila itu. Gilanya gila apa? Gila duniawi. Para nabi tergila-gila dengan Allah, tergila-gila dengan akhirat. Tidak mau satu detik pun, satu menit pun hampa tidak dihitung ibadah oleh Allah. Tidak mau setiap helaan nafas tidak dipakai zikir kepada Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Demikian Said Ahmad bin Idris, tidak mau sekejap mata pun, sehelaan tarikan nafas pun tidak dipakai zikir kepada Allah. Adada ma wasiyahu ilmullah. Jumlah bilangan yang disifati oleh luasnya ilmu Allah, unlimited, tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah. Pingin terus zikir seperti itu. Saking terbuka hakikat, sayang satu menit pun, apalagi berhari-hari, hatinya lalai kepada Allah. Betapa rugi. Sebab kehidupan dunia ini adalah sesaat. Kehidupan dunia ini, kesempatan ini sekejap. Kalau tidak diisi dengan padat, dengan zikir, dengan ibadah, maka kita akan menelan kerugian yang abadi di akhirat kelak. Yuk perbaharui iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Baru berapa halatnya? Baru dua. Mau ditambah? Mau ditambah? Yang ketiga adalah al-jadbatu. Al-jadbah. Jadbah, jadubah. Artinya tertarik hatinya ke sana. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Manusia ini terdiri dari dua unsur, elemen. Jasmani dan rohani. Jasmani itu kemana tarikannya? Tarikannya itu ke bumi. Begitu konsen dengan hartanya, dengan sawahnya, dengan kebunnya, buminya, tanahnya. Kenapa? Karena manusia terdiri dari jasmani. Ketika kebutuhan jasmaninya itu inginnya ke bawah, ke bumi. Maka rendah. Tapi ada elemen yang kedua. Inilah uniknya, hebatnya manusia, elemen ruhani. Dari mana ruhani itu? Berasal dari tiupan Allah sang pencipta. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya sebagian ruhku. Jadi ruhani manusia bersumber dari Allah. Kemana keinginan ruhani? Ke atas. Yang mulia, yang tinggi. Yang tidak, yang luas. Kebutuhan rohani kita kepada Allah. Maka terjadi tarik menarik. Orang yang hatinya, ruhaninya layak, tertarik kembali kepada yang sang pencipta, dia adalah Allah. Jadbah artinya ruhani kembali tertarik kepada sang penciptanya, ingin dekat dengan Allah, namanya jadbah. Kebutuhan jasmani disederhanakan, hanya sebatas alat sarana dalam kehidupan, ujian dari Allah. Maka rohani kembali tertarik kepada sang pencipta, sang pemiliknya Allah. Sebagaimana karakteristik orsinilnya rohani adalah kepada Allah. Kebutuhannya ke atas kepada Allah. Maka kalau zikir sudah jadbah Bapak Ibu sekalian, disuruh berhenti, ya ibarat lagi makan nikmat suruh berhenti gimana? Kita lagi bermain, suruh berhenti bagaimana? Zikir sedang asik, hatinya jadbah, tertarik kepada Allah, maka pinginnya terus zikir kepada Allah. Ada satu sahabat Bapak Ibu sekalian, itu di masjid zikir aja terus. Sampai sahabat yang lain nyuruh berhenti, kamu mengganggu orang. Gak diperhatikan, terus saja Allah, Allah, zikir di masjid. Akhirnya si orang itu lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang rojul, ada seorang laki-laki di masjid terus menyebut nama Allah, diperhentikan, gak bisa. Zikir aja keluar dari mulutnya, Allah lagi, Allah lagi. Gak dihiraukan omongan yang lain. Rasulullah SAW malah senyum. orang itu bukan gila, tapi awah. Orang itu sedang tertarik dengan Allah, sedang terpesona dengan Allah, ruhaninya tertarik dengan Allah. Nah, itu yang disebut dengan jadbah. Maka seorang ulama ahli kasyaf dalam kitab Tanwirul Qulub menyatakan, al-jadbatu min jadabatir rahman tuwazi amalas sakolain. Ketika ulama sufi ini, ahli tasawuf ini, diperlihatkan oleh Allah hakikat orang yang sedang jadbah, ruhaninya tertarik dengan Allah, maka satu jam, satu masa rohaninya jadbah tertarik dengan Allah, tuwazi amalat sakolain, maka akan menandingi dengan ibadahnya seluruh jin dan manusia yang ada. Sebab ini udah karunia wilayahnya, karunia dari Allah, di mana hati kita, rohani kita tertarik dengan Allah, ingin beserta Allah. Maka dalam kacamata hakikat, saking mahalnya anugerah itu, tuwazi amalas sakol, etap dulu amalas sakol, mengungguli ibadahnya jin dan manusia. Inilah hatinya para nabi dan para rasul dan para wali-wali Allah yang harus kita ikuti. Yang ketiga namanya apa? Jadbah. Mau ditambah lagi? Satu lagi. Kata orang Sunda kalau banyak-banyak olab, keluar lagi. Yang keempat, terakhir dalam pembahasan pengajian Arba'in ini, apa yang disebut dengan fana. Apa fana itu? Fana itu artinya rusak, artinya lebur. Apa yang disebut lebur? Di mana keinginan hawa nafsunya sudah tidak berkutik, hanya berpasrah dengan Allah, keinginan Allah itu yang terbaik. Di mana keinginan hawa nafsunya, gejolak hawa nafsunya sudah rusak, sudah lebur, sirna, yang ada adalah keinginan Allah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka rumusnya, apabila hawa nafsu kita semakin aku, keakuan, aku merasa paling berilmu, aku merasa paling soleh, aku merasa paling berjasa, aku terus, anak-anak kalau bahasa Arabnya, ujungnya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Siapa? Fir'aun. Jadi kalau hawa nafsu kita terus kita ikuti, maka keakuan akan semakin menjadi-jadi, dan pada ujungnya berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Anak-anak, aku yang paling pintar, yang paling hebat, yang paling berjasa, yang paling berkualitas, yang paling terkenal. Ujungnya berani deklarasi seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, na'udzubillahi min dzalik. Orang yang diberikan fana, sebaliknya, akunya itu semakin gak ada. Ini ilmu bukan punya aku, ini titipan dari Allah. Ini harta memang banyak, bukan punya aku. Akunya tuh dinapikan, ditiadakan. Yang ada Allah. Jabatanku tinggi, ini amanah, bukan punya aku. Ini amanah dari Allah. Akunya semakin lebur, semakin dinapikan, semakin tiada. Yang nampak adalah yang dirasakan semakin agungnya Allah. Jadi akunya semakin fana, semakin hilang, maka yang muncul adalah hebatnya Allah, sempurnanya Allah. Sebaliknya ketika akunya terus semakin merasa paling hebat, paling pintar, paling soleh, akunya semakin menonjol di dalam dirinya, maka Allah semakin tidak kelihatan. Bahkan na'udzubillah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, fana artinya luluh lebur emosinya, hawa nafsunya, tidak ada keakuan, yang ada adalah Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la maujuda illallah, la maksuda illallah, la matluba illallah. Allah, Allah, Allah, Allah, akunya tiada. rasa tajalli hadirnya Allah, menyaksinya Allah, agungnya Allah, sempurnanya Allah. Orang yang tidak dididik dengan tasawuf, tidak dibimbing oleh mursyid, oleh ulama, yang akan menonjolnya akunya, tambah rajin sholatnya, tambah aku, rajin puasanya aku, menjalankan sunnah-sunnahnya aku terus. Lahiriahnya seperti meningkat taatnya kepada Allah, hakikatnya semakin rendah di hadapan Allah. Itulah yang dikhawatirkan oleh ahli-ahli tasawuf. Seperti taat semakin tambah rajin, tapi semakin kosong, semakin rapuh hatinya, batinnya. Kenapa? Di balik sholat malah tambah aku, di balik puasanya tambah aku, di balik sujudnya, sedekahnya tambah aku, merasa aku yang bisa, aku yang berjasa. Allahnya tiada. Nah, dengan ajaran tasawuf dalam tarekat, maka justru keakuan itu harus panah, harus lebur, harus sirna. Yang ada adalah Allah, keinginan Allah itu yang mulia. Bapak ibu sekalian, kalau kita punya keinginan, awas, kata orang Sunda, jangan kekeh. Bisa jadi apa yang kita cita-citakan malah petaka bagi kita. Bisa jadi apa yang kita tidak mau itu kebaikan bagi kita. Al-Quran mengingatkan, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian tidak suka dengan perintah-perintah Allah. Ayat itu sebab nuzulnya ketika perang. Berat perang itu, pahit. Bisa jadi kalian pahit, tidak suka dengan perang atau ibadah-ibadah yang lain. Padahal itu kebaikan buat kalian. Bisa jadi kalian mencintai, menyukai, mencita-citakan sesuatu, justru sesuatu itu keburukan buat kalian. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Ini makna leburkan hawa nafsu, akan nampak Allah, akan terasa hadirnya Allah, akan terasa menyaksinya Allah. Maka bapak ibu sekalian, orang-orang tasawuf itu enggak kekeh, bijaksana, luwes, fleksibel, menghormati, menghargai, berjiwa besar, berlapang dada. Butuh enggak kondisi-kondisi batin seperti itu? Nah, sekarang banyaknya peperangan itu gara-gara apa? Ngotot. Tahu orang Kelantan ngotot enggak? Ngotot itu dari otot, gak pakai pikiran, pakai tenaga, asal berani, gak mau mengalah. Padahal Nabi banyak mengalah, tapi mengalahnya justru di situ sebagai jalan menuju kemenangan yang hakiki. Maka ini terus, alhamdulillah, ini ikhwan-ikhwan ya tarekat Ahmadiyah Idrisiyah yang di Kelantan, ya terus berbagi juga ke Indonesia, ya, di Cirebon, di mana. Kita sangat berbahagia. Untuk apa? Menyebarkan ajaran tasawuf yang bersumber dari Rasulullah SAW. Ajaran tasawuf menempa batin kita menjadi orang-orang yang dewasa, berjiwa besar, tidak mudah putus asa, fleksibel, bijaksana, arif, penuh dengan hikmah. Sebab hatinya tersambung dengan Allah yang alim, yang al-hakim. Yuk perbaharui iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Yuk kita cek bapak ibu sekalian, apakah yang tinggi emosinya atau keagungan Allah ini. Dalam hidup kita di dunia ini, jangan bermimpi. Ada orang yang pingin jalan di dunia itu bertabur bunga aja terus. Dikit musibah, kayak kerupuk kena apa? Kena hujan. Orang Kelantan nih kalau kerupuk kena air gimana? Mengkerut gitu. Kalau dapat musibah tuh ngedon, jatuh. Itu hatinya tidak ditempa dengan tasawuf. Kita mau mencari kemana, lari kemana, sepanjang dalam kehidupan dunia itu takdirnya ada dua, baik dan buruk, nikmat dan musibat, sehat dan, nah kalau kita pinginnya yang mana takdir itu? Yang baik-baik, mau gak ditimpa yang buruk-buruk? Nah ini dia gak siap, jadi gak normal jadinya hidup tuh. Pantesan banyak yang ke rumah sakit jiwa. Kita siap dikasih nikmat, kita siap dikasih musibat. Dua-duanya ujian. Kita siap sehat, siap juga sakit. Dua-duanya ujian. Siap sukses, siap bangkrut. Sudah gitu belum hati kita? Mau kapan? Pantesan stresan tuh. Ya, jadi awet tua aja. Ya. Mending awet muda, awet tua. Gak siap kalau musibah, gak siap kalau diuji dengan yang pahit-pahit. Gak ditempa hatinya dengan ilmu tasawuf, gak nyambung kepada Allah. Hidup dunia ini ujian. Allah nguji dengan yang nikmat, dengan yang musibat. Sampai Nabi mengajarkan satu doa, kayaknya kalau kita baca, takut juga tuh kalau yang belum siap. Sudah tahu belum doanya? Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni, Allahumma raddini biqada'ik wa barikli fima kudir hatta la uhibba ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajalta. Nabi minta kepada Allah supaya hatinya tuh berserah diri kepada Allah, yang terbaik dari Allah. Sampai pun kalau musibah harus datang sekarang, lebih baik sekarang daripada dinantikan. Sudah siap apa belum kita? Kalau kesuksesan itu lebih baik menurut Allah nanti, lebih baik nanti saja, gak mau sekarang. Sudah mau bisa begitu apa belum? Kalau sukses pingin apa? Kalau musibah, yang lain aja dulu. Menurut Said Ahmad Ibni Idris dalam kitab Al-Iqdun Nafis Pinudubi Jawahiri Tadris, guru kita Said Ahmad Ibni Idris menjelaskan hadis itu menunjukkan alamat hati yang benar-benar berpasrah tulus kepada Allah, berpasrah total kepada Allah, yakin Allah itu tidak akan pernah menzalimi sedikit pun kepada hambanya. Nah, keyakinan ini yang harus kita pegang, yang harus kita temui, yakin kepada Allah tidak akan pernah menzalimi. Ini pingin usaha, udah dievaluasi, masih aja, untung apa enggak ya? Sukses apa rugi ya? Jadi gak jadi-jadi. Jadi, bahasanya itu, menanggung urusan Allah. Kewajiban Allah kita pikul, kita tanggung, berat apa enggak? Apa? Mikirin takdir nanti. Akhirnya kewajiban kita, domain kita, wilayah kita, ikhtiar dan berdoa, akhirnya kekuras. Gak maksimal. Gara-gara mikirin apa? Kewajiban Allah. Pada takdir Allah itu tidak akan pernah sedikit pun zolim. Sebab Allah yang alim, yang mengetahui, Allah yang khabir, yang dalam pengetahuan, Allah yang al-adl, yang adil. Kenapa kita ragu kepada Allah? Akhirnya kita tidak konsen dengan kewajiban kita. Ikhtiar dan doa kita tidak maksimal adanya. Bapak ibu sekalian, sudah kita berpasrah kepada Allah seperti itu. Berpasrah itu bukan berarti diam, batin maksudnya yakin kepada Allah. Ikhtiar yang maksimal, tapi batin yakin kepada Allah. Allah yang terbaik mentakdirkan. Jadi siap kita dikasih musibah sekarang? Alhamdulillah, keluar nih suaranya, siap katanya, siap diuji dengan yang pahit? Siap. Cuma ibu-ibu kok begini, gak ada suaranya. Kayaknya ibu-ibu nih siapnya yang baik aja, yang untung aja. Kalau suami di PHK, udah kiamat. Siap Bapak Ibu sekalian, yang penting jalan kita, yang penting kewajiban kita, kita jalankan dengan maksimal. Ketetapan Allah, dengan sepenuh-penuhnya keyakinan berpasrah kepada Allah, tidak akan pernah Allah berbuat zalim sedikit pun. Innallaha la yadzlimun nas walakinan nasa anfusahum yadzlimun. Allah tidak akan pernah menzalimi kepada hambanya, tapi justru banyak manusia yang menzalimi kepada dirinya sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, itu saja yang bisa disampaikan di pengajian Arba'in yang berkaitan dengan halat. Halat artinya kondisi ruhaniah ketika Allah memberikan anugerahnya ke dalam hati kita. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Mari kita sambil menunggu datangnya waktu zuhur, kita zikir Silahkan yang batal untuk berwudu terlebih dahulu. Yang sudah siap, latih hati kita di majlis zikir supaya hati kita menjadi hati yang berkualitas. Hati yang berkualitas, sikapnya pun akan berkualitas, tindakannya pun akan berkualitas. Rapatkan halaqahnya, jangan ada yang kosong. Yuk kita kompak menghadap kepada Allah, mendekat kepada Allah. Pejamkan matanya. Hudurul qalbi ma Allah, hadirkan hati beserta Allah. Kita adalah makhluk yang unggul, rohani kita berasal dari Allah. Jangan dicampakkan rohani kita, tapi tumbuh kembangkan rohani kita di majlis zikir ini. Hudurul qalbi ma'allah, hadirkan hati beserta Allah. Khusyuk hatinya, khudu wa tazallul, merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah. Kita sebagai hamba di hadapan Allah banyak kekurangan, bergelimang dosa, banyak kesalahan yang telah kita lakukan. Kita sekarang belajar al-iqbalu alallah, menghadap kepada Allah. Al-firaru ilallah, kembali lagi kepada Allah. Setelah kita terpleset dari jalan Allah, buru-buru bangkit lagi, buru-buru berjalan lagi, seperti anak kecil yang sedang berlatih berjalan. Kalau jatuh, jangan terus jatuh, jadikan pembelajaran dan terus berangkat lagi, melangkah lagi, melangkah lagi. Langkah kita harus terbimbing dan terlatih dan terarah. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilahi roji'un, itu adalah hak. Kita adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah. Hidup di dunia ini hanya sekejap saja, hanya sementara dan sebentar saja. Bisa jadi besok atau lusa kita kembali kepada Allah. Sudahkah kita siap, layak untuk kembali lagi kepada Allah? Rohani kita asalnya bersih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hati kita, rohani kita asalnya bersih ketika datang dari Allah. Kalau kita ingin selamat kembali kepada Allah, bersihkan terlebih dahulu sebagaimana kita datang dari Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Rohani kita kotor, tercampakan karena dosa kita, karena maksiat kita, karena godaan hawa nafsu kita dalam kehidupan dunia. Kita mohon ampun kepada Allah supaya Allah bersihkan hati kita, bersihkan kembali rohani kita. Tataplah ampunan Allah, kasih sayang Allah, kemuliaan Allah. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita. Kita harturkan kepada Rasulullah kita tercinta, kepada guru-guru kita yang telah terdahulu, masyayikh kita yang telah membimbing, yang telah sukses menjalani kehidupan detik demi detiknya dipakai ibadah kepada Allah. Setiap helaan napasnya dipakai zikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah wariskan kepada kita sekalian, kepada keluarga kita dan saudara-saudara kita. Allahumma inna nas'aluka bismikallahil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jamaah sekalian, terus hadirkan hatinya beserta Allah. Allahu hadiri, Allah terus hadir. Allahu syahidi, Allah terus menyaksi kita. Kemanapun kita melangkah, Allah terus menatap kita. Betapa malunya kita berani berbuat dosa karena kita menganggap orang lain tidak melihat kita, padahal Allah terus menatap kita. Betapa malunya kita. Sebelum kita berzikir terlebih dahulu untuk memasuki makom taubat, hati yang kotor tidak akan pernah tersambung dengan Allah. Hati yang kotor tidak akan pernah nyaman beserta Allah. Dosa dari tatapan mata kita, dosa dari telinga kita, dosa dari mulut kita, dosa dari tangan dan kaki kita. Kita datang ke tempat ini berlumur dosa, bergelimang kemaksiatan. Harapan ingin dibersihkan oleh Allah, ingin mendekat, ingin kembali kepada Allah. Sebetulnya rohani kita rindu kepada Allah, tapi rohani kita kotor, rohani kita sakit. Jamaah sekalian, mari kita taubatan nasuha. Rukunnya ada empat. Pertama, i'tirof, akui seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dosa kita satu tahun yang lalu, kita sudah masuk tahun baru Hijriah. Perintah Allah kita abaikan, larangan Allah malah kita justru melanggarnya. Menyakiti orang tua, ibu dan bapak kita, menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti anak, saudara-saudara kita, kita sakiti dengan mulut kita. Mari bapak ibu sekalian, kita akui seluruh dosa-dosa itu. Kita bongkar-bongkar kembali dosa kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dari mulai balik sampai hari ini. Malaikat Atid akan terus mencatatnya sebelum kita tobat kepada Allah. Wa ma yalfidu min qawlihim illa ladaihi raqibun atid. Jangankan urusan-urusan besar dari dosa kita, satu kata saja yang meluncur dari lisan kita keburukan, maka malaikat Atid mencatatnya. Hidup ini pasti bukan di alam mimpi. Kita tidak bisa mundur ke belakang, tidak bisa berhenti, tapi terus harus bergerak ke depan. Waktu menyeret kita, menyisakan sisa-sisa umur kita semakin berkurang, semakin sedikit. Kesempatan tobat, kesempatan berbuat baik semakin berkurang. Hari ini Allah masih izinkan mata kita melihat. Manfaatkan untuk ketaatan. Satu saat mata kita akan memejam selama-lamanya. Hari ini mulut kita masih bisa berbicara, pakailah untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah. Satu saat nanti mulut kita akan terkunci selama-lamanya. Kaki kita masih Allah izinkan untuk melangkah. Melangkahlah kepada kebaikan dan ketaatan. Satu saat kaki kita akan terkujur selama-lamanya. Waktu ini mahal, jangan disia-siakan. Bagi ahli marifat, satu menit pun adalah kesempatan baik. Setelah kita i'tiraf mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, orang yang taubatan nasuha yang kedua adalah an-nadamah, merasakan penyesalan dari dosa kita di masa lalu. Takut dan malu kepada Allah. Tetesan air mata tidak bisa dibendung. Nabi bersabda, barang siapa yang meneteskan air mata, maka Allah akan memberikan perlindungan nanti di mahsyar. Salah satu mata yang tidak akan pernah dijilat oleh api neraka adalah mata di mana sering meneteskan air mata karena takut dan malu kepada Allah. Tetesan air mata karunia dari Allah, kalau Allah bangkitkan kesadaran hati kita untuk kembali kepada Allah. Jubudul ain min qaswatil qalbi. Keringnya air mata, tidak bisa meneteskan air mata ketika taubat, tanda hati kita keras. Wa qaswatul qalbi min kasratiz dzunub. Nabi bersabda, hati yang keras diakibatkan saking banyaknya dosa, tertumpuk dan tertumpuk. Tidak bisa taubat kepada Allah, tidak ada yang membimbingnya, tidak ada yang menyadarkannya. Wa kasratu dzunub min isyanil maut. Kenapa orang berani menumpuk-numpuk dosa tidak mau taubat kepada Allah? Itu diakibatkan karena lalai, lupa akan kematian, seolah-olah hidup akan selama-lamanya di dunia. Jamaah sekalian, hari ini kita mendengarkan kematian orang lain. Pastikan satu saat berita kematian itu akan mengangkat nama kita dan identitas kita. Sudahkah kita siap Allah panggil kita? Layakkah kita menghadap kepada Allah dalam kondisi yang kotor? Hari ini kita memandikan jenazah orang lain. Pastikan satu saat besok atau lusa, jenazah kita yang akan dimandikan oleh saudara-saudara kita, oleh keluarga kita. Hari ini kita mengkapani jenazah orang lain dengan kain yang putih, yang sederhana. Pastikan besok atau lusa jenazah kita akan dibungkus dengan kain putih. Hari ini kita mensolatkan jenazah orang lain, pastikan besok atau lusa jenazah kita akan disolatkan oleh saudara kita, oleh teman-teman kita. Satu saat kalau kita melihat sekarang jenazah orang lain dibawa dari rumah yang mewah, kendaraannya ditinggalkan, harta kekayaannya ditinggalkan, dibawa sendirian, diusung, dibawa ke tempat yang sempit, dimasukkan ke lubang lahat, maka satu saat jenazah kita yang akan dibawa ke sana. Kita akan diuruk sampai rata, mereka mendoakan, lalu mereka, walaupun saudara kita, anak kita, cinta kepada kita, maka setelah mendoakan mereka satu persatu, akan meninggalkan kita sendirian di alam kubur. Nabi bersabda, terumpahnya, sandalnya akan terdengar oleh si mayit. Satu, dua, tiga. Datanglah malaikat munkar dan nakir akan meminta pertanggungjawaban kita dalam kehidupan dunia ini. Inilah informasi, kabar, berita dari Allah dan Rasulnya yang akan pasti. Pastikan diri kita di jalan Allah. Pastikan diri kita beribadah kepada Allah. Hidup ini pasti, bukan alam. Bukan alam maya, bukan alam, bukan alam mimpi, tapi hidup ini adalah alam nyata. Mari jamaah sekalian, kita sama-sama tobat kepada Allah. Kita akui seluruh dosa-dosa kita, tumbuhkan penyesalan, malu dan takut kepada Allah. Kemudian al-ikhla, jangan terulang lagi. Putus rangkaian maksiat, akses kemaksiatan. Jangan jatuh lagi. Sebab yang jatuh lagi tidak dihitung tobat oleh Allah. Laisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak termasuk orang yang tobat kalau keburukannya masih dilakukan. Yang terakhir orang yang taubat adalah wa'at bi'is sayyatil hasana tamhuha. Terus mengisi lembaran-lembaran yang terakhir ini dengan amal soleh. Maka dosa-dosa di masa lalunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memasuki zikir. Kita bacakan mukaddimah zikir. Allahumma inni uqaddimu ilaik baina yadaya kulli nafasin wa lamhatin yatribu biha ahlus samawati wal ard. Wa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaik baina yadaya dzalika kulli. Astaghfirullahal adzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih min jami'il ma'asi kulliha wadzunubi wal asam wa min kulli zanbin azzabtuhu amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami'i harakati wa sakanati adada ma ahata bihil ilmu wa ahsahul kitab wa khatahul qalam wa adada ma awjadatul kudrah wa hassasatul iradah wa midada kalimatillahi kama yambagi li jalali wajhi rabbina wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim. Wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Tubu ilallah ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian, hei orang yang beriman. Allah suka kepada hamba yang banyak bertobat dan mensucikan diri. Taubatan nasuha, hadapkan hati kita kepada Allah. Al-iqbal alallah, at-tawajuh ilallah, hadapkan hati kita kepada Allah. Allahu maksudi, Allah adalah tujuan kita. Makhluk semua keluarkan dari hati kita. Al-aqwanu fil qalbi, gambaran-gambaran makhluk dalam hati keluarkan. kecintaan-kecintaan kepada harta, jabatan, buang dari hati kita, supaya tumbuh dalam hati kita mahabbah, cinta kepada Allah. Inilah kekuatan seorang mukmin, apabila hatinya diisi dengan kecintaan kepada Allah, mengalahkan kecintaan kepada selain Allah. Mari kita terus hadapkan hatinya. Dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman, ketuklah pintu Allah, ketuk terus dalam zikir, terus ketuk pintu Allah dengan zikir, ulang-ulang walaupun masih pahit, sabar zikir kepada Allah, walaupun belum datang kehusuan, terus ketuk pintu Allah dengan zikir lagi, maka nanti sang pemilik pintu akan membukanya. Allah akan berikan kenikmatan halat, kehusuan, getaran-getaran, tarikan-tarikan ruhaniah, fana hawa nafsu kita, yang akan terasa adalah agungnya Allah. Mari kita memulai, kita akan melafalkan kalimat tahlilul mahsus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Said Ahmad Ibni Idris dan sampai kepada kita izajahnya. Alhamdulillah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah بالنعمة Bismillah. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah, Bismillah. Bismillah tawassalna kepadanya kita akan kembali. Wa inna ilahi roji'un. kepadanya kita akan dibangkitkan. Wa ilaihin nusyur, kepadanya kita akan dijadikan kembali. Wa ilaihil masir, semua manusia, semua makhluk akan binasa. Kullu syai'in halikun ila wajhah, semua akan binasa kecuali Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, maksudi, Allah adalah tujuan kita. Zikir sir, dari zikir jahar dengan suara keras yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Rob as-saut bi zikri, mengeraskan suara ketika zikir dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat. Tujuannya adalah supaya bisa zikir sir, hati kita supaya selalu zikir kapanpun dan dimanapun. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah kalian kepada Allah ketika berdiri, duduk, bahkan berbaring. Begitu diulang-ulang perintah Allah, zikir sebanyak-banyaknya, gak dibatasi ruang dan waktu. Itulah zikir sir. Zikir sir akan terbentuk apabila istiqomah, mulazamah, zikir jahar berjamaah. Terus jaga hati kita supaya tumbuh kembang zikir kita, supaya tumbuh keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Harapan kita semakin besar kepada Allah dan hari akhirat. Yarjullah wal yawmal akhir. Dunia yang sekejap ini segera akan kita tinggalkan. Semuanya adalah amanah dan ujian dari Allah. Kita akan kembali kepadanya. Kita akan kembali ke akhirat, tempat yang abadi. Itulah kampung halaman kita, akhirat. Dunia ini tempatnya mengembara, perjalanan bukan tujuan. Tujuan dan kampung halaman kita yang abadi, yang sesungguhnya adalah akhirat yang abadi. Di sanalah tempat Allah sebaik-baiknya membalas. Berjuang di dunia, sebab semua tindakan apa yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Mari sempurnakan wirid kita dengan bersalawat kepada Nabi kita, salawat azimiyah satu kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu 'alaihi wa sallam. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil 'azim alladhi mala arkana arsyillahil 'azim wa qamat bihi 'awalimullahil 'adim an tusalli 'ala maulana Muhammadin bil qadril 'azim wa ala alihi nabiyillahil azim bi qadri azamati dzatillahil azim bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya muhammad ya dzal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dzalik wajma' baini wa bainahu kama jama' bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batinan yaqnatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lizati min jamil wujuh fid dunya qablal akhirati ya adim. As-salatu wassalamu alayka ya rasulullah qad daqat hilati adrikni. As-salatu wassalamu alayka ya rasulullah qad daqat hilati adrikni ya rasulullah. Adrikni ya rasulullah. Angkat tangan kita, mari kita munajat dan berdoa kepada Allah. Allah akan kabulkan doa harapan hamba-hamba yang duduk di majlis zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma rizukna ghayata ladzati nadri ila wajhik wa ghayata syauqi ila likaik wa ghayata ma'rifatik wa ghayata mahabbatik wa ghayata musyahadatik waqayata mukalamatik, waqayata afiyatik, waqayata inayatik, waqayata ulumika, waqayata anwarik, waqayata asrarikal ghayata allati a'taitaha nabiyyaka sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min kulli dhalika fi ghairi darra'in mudirra wala fitnatin mudillah wa antu qawiyana kama qawaita wa tu'ayyidana kama ayyadta innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ni'mal maula wa ni'man nasir rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Ya Rabb, limpahkan, luaskan rizki kami dalam kehidupan dunia. Ya Rabb, jangan jadikan rizki yang luas menjadi penghambat untuk ibadah dan akhirat kami. Allahumma ja'alha fi aidina. Ya Allah, jadikan rizki yang luas dalam genggaman kami untuk menjadi alat ibadah dan dakwah kami. Wala taj'alha fi kulubina. Ya Rabb, cabut hubu dunia dari hati kami. Ya Rabb, cabut cinta kepada dunia dari hati kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummil kitab al Fatihah. Demikian jemaah sekalian, majlis ilmu dan zikir, dan kami ucapkan terima kasih kepada Syekh Sya'ari beserta ikhwan sekalian dari Kelantan, Malaysia. Mudah-mudahan perjalanan berikutnya ke Cirebon dan yang lain-lainnya selalu ada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Erat terus ukhuwah kita, persaudaraan kita, dan kemudian mudah-mudahan Allah terus besarkan tarekat kita, perkembangan kita sebagai dakwah bagi umat Islam yang lainnya, dan mudah-mudahan kita dihimpun beserta guru kita Syed Ahmad Ibn Idris dari dunia sampai nanti di akhirat kelak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.